Sekarang berarti kata beliau rahimahullah taala wa tubdalul hamza minal waw minal wawi jawazan fi maudhi'ain, dan diganti hamzah dari waw, diganti hamzah menjadi waw secara jawazan. Hamzah diganti dari waw pada dua tempat. Tapi jawazan. Jawazan, tidak wajib. Tahu diganti hamzah dari waw itu bahasa anunya ya, hamzah menggantikan waw secara jawazan. Diganti hamzah dari waw yaitu hamzah jadi waw atau hamzah dari waw? Waw menjadi hamzah. Seperti kemarin bahasanya. Iya. Tapi kemarin bedanya, pada empat tempat kemarin wajib jadi hamzah. Kalau ini jawazan. Boleh jadi hamzah, boleh tidak. Pertama, ahaduhuma idza kanat manmumah dhamman laziman ghairu musyaddadah. Pertama, kalau dia didhamma dengan dhamma yang lazim, atau dhamma lazim. Ya. Apa dhamma yang lazim? Dhamma yang bisa dikatakan bilang asli dhamma, bisa juga mengatakan tidak asli tapi wajib di dhamma, bisa juga arahnya ke sana. Ya. Tapi tidak bertasdid. Kawujuh wa ujuh wukut ukut fi jam'i wa wajh. Wa adwur wa ad'ur wa anwur wa an'ur jam'ai, keduanya jamak dar wa nar. Keduanya ini jamak dari dar dan nar. Jelas ini? Paham ya? Jadi asalnya apa ini? Waw diubah menjadi hamzah. Diubah menjadi hamzah. Tapi dengan syarat tadi, dia di domah terus tidak bertasdid. Tidak bertasdid. Kemudian kata beliau, waqaul wasaul mubalagotan fi qa'il wasail. Berarti apa jadinya ini? Hah? Sering kan goparo kalau dibawa mubalagh apa dulu? Supaya kita tahu ini apa jadinya, tasdid atau tidak. Goparo gofur. Berarti ada tambahan waw kan? Nah sekarang sa'ala sa'ala sa'ala sa'ul sa'ul terus apa jadinya? Gimana ini? Sudah pas atau tidak itu? Itu kalau sa'ala. Sekarang kola kola jadi kan kobul. Setelah itu waw dua menjadi hamzah, jadilah kobul sama soul. Mubalago fi koil wasoil yaitu skola sola. Mubalago bentuk mubalago dari isim fa'il. Fakhoro jati dommah al-irob, keluar padanya dhamma i'rab. Hah? Keluar padanya dhamma i'rab. Karena dhamma di situ tadi adalah dhamma lazim, dhamma asli, bukan dhamma i'rab. Tahu dhamma i'rab? Karena kalau dhamma i'rab, dhamma tidak lazim. Ya, karena dia bisa jadi fathah, bisa jadi kasrah. Paham atau paham ini? Bisa jadi kasrah, bisa jadi apa? Fathah. Contoh, kata beliau, nah hada dalwun. Boleh enggak tuh bilang hada dal'un? Boleh enggak? Wawunya kan di doma ini. Enggak, karena domanya tidak lazim. Ini doma irob. Ya. Wa domatul tikau sakinain dua. Keluar juga doma yang karena ketemu dua sukun, karena ini bukan doma lah lazim. Dari sini kita bisa pahami doma lazim maksudnya doma asli yang ada dalam kata itu. Keluar doma yang tidak asli seperti dhamma karena ketemunya dua sukun. Nah, contoh wala tansawul fadla bainakum, asalnya wala tansawu al fadla bainakum, paham ini asalnya, tapi karena ketemu dua sukun yaitu waw jamaah dengan alif lam setelahnya, akhirnya diharokati dengan apa? Diharokati dengan dhamma, harokat yang cocok dengan waw, harokat yang cocok dengan waw. Wakorat bigori musyaddada, keluar juga dengan yang kata yang tidak bigoir goir musyaddada. Apa yang keluar? Ya kata ini pasti, contohnya ta'awul, tajawul, paham? Ini tidak diubah menjadi hamzah karena dia bertasdi. Selesai. Tanihima, yang kedua dari yang diganti menjadi hamzah secara boleh, ingkanat maksurotan fi awalil kalimat, kalau wawunya di kasro di awal kalimat. Kalau hamzah, kalau wawunya di kasro di awal kalimat, itu diganti menjadi hamzah. Seperti ka'isyah, ifadah, isadah, fi wisyah, wifadah, wisadah. Dipahami ini? Jelas kan? Jadi asalnya wisyah, wifadah, wisadah menjadi isyah, ifadah, isadah. Paham ini? Dia di awal terus diharukati dengan, diharukati dengan kasro, diganti menjadi, wawunya diganti menjadi hamzah. Selesai. Itu untuk waw. Terus ya gimana? Kata beliau, waktu bedalul hamzah minal ya, diganti menjadi hamzah dari ya, jawazan, jawazan juga walaupun tidak ada di judul, idza kanat il ya ba'da alif. Itu kalau ya-nya terletak setelah, kalau ya-nya terletak setelah alif, wa qabla ya musyaddada. Wa qabla ya'il musyaddada, dan sebelum ya musyaddad. Seperti apa? Kagoi waroi. Finis batili goya waroya. Lihat, asalnya goya. Ada ya? Setelah alif. Paham? Setelah alif, maka diganti menjadi hamzah. Ikut kaidah asalnya kemarin. Karena asalnya kalau ada hamzah ya setelah alif diganti menjadi hamzah. Demikian pula ini, tapi bedanya kemarin wajib, kalau ini boleh. Boleh. Ini yang ya-nya. Yang ya-nya. Masya Allah. Waja'atil hamzah badal minal ha fima. Ini untuk kelengkapan langsung. Datang juga hamzah sebagai ganti dari ha pada kata ma. Ini kan aslinya apa? Mahun. Nah, tapi diganti menjadi apa? Hamzah. Bidalil tasgirih ala muwai. Karena dalil kalau dia ada tasgirnya, dia tasgirnya apa? Muwai. Muai, iya, mereka bilang moya, moya, iya, wajamu ala amwa, jamanya apa? Amwa, semuanya pakai aha. Ini menunjukkan hamzah itu aslinya siapa? Hamzah itu aslinya, ha, jelas kan? Itu menunjukkan itu. Kemudian kata beliau rahmallahu taala, ba, yang kedua adalah fasulun fi aksi mata kodam. Fasul kebalikannya. Sebelumnya waw atau ya diganti menjadi hamzah. Kalau kebalikannya? Hamzah diubah menjadi waw atau ya. Waw kolbul hamzah tiyaan awawa. Yaitu diubah hamzah menjadi waw atau ya. Diubah hamzah menjadi waw atau ya. Walaikunu dhalika illa fi babain. Masya Allah, dan ini tidak akan terjadi kecuali pada dua tempat. Walaupun nanti ada pembahasan sedikit, panjang sedikit, karena belum tambah tempat-tempat yang butuh di, ya, ketahui dalam masalah hamzah. Ini terjadi pada dua bab. Pertama, babul jama' alladhi ala zinati mafa'in. Pada bab jama' yang di atas wazan mafa'in. Kapan hamzah jadi waw atau ya? Idza waqa'atil hamzah ba'da alif. kalau ada hamzah terletak setelah alif, makana tilkal hamzah aridho fi, dan adalah hamzah itu adalah hamzah aridho padanya, bukan hamzah asli. Ya, bukan hamzah asli tapi hamzah aridho. Makana lamu hamzah aw waw aw ya, maka adalah lamnya hamzah atau waw atau ya. Ya, jadi sudah hamzahnya aridho dan lamnya adalah memang sudah hamzah atau waw atau ya, maka dia semuanya diganti waw atau diganti ya. Ya, dipraktikan baru antum akan paham insyaallah. Lihat, wakana terus dia bilang setelahnya, fakhorajat bistirati urudil hamzah al-maro'i, keluar dengan persyaratan hamzahnya adalah hamzah al, hamzah yang muncul bukan asli, itu keluar al-muro'i hijami mir'a, pada zamannya mir'a, fa'inal hamzah mawjuda fil mufrad. Kenapa ini tidak diganti? Karena hamzahnya ada memang pada mufrad. Wabil akhir salamatul lam, dan keluar dengan syarat terakhir, yaitu syarat terakhir tadi, lamnya adalah hamzah atau ho atau apa? Ya, keluar dengan yang selamat lamnya, yaitu lamnya bukan hamzah, bukan ya, bukan wa, waw, keluar itu. Fina soha'id, pada contoh soha'id, ajaiz, rosail, fala togoyaril hamzah fima dukit. Maka tidak diubah hamzah pada apa yang disebutkan ini. Paham ini? Pada apa yang disebutkan ini? Walladhi staufa syurut yajibutihi alaman, amalan. Yang terpenuhi padanya syarat tadi itu di atas, wajib padanya dua amalan. Pertama, qalbu kasratil hamzah fathatan, tsumma qablul hamzah ya'an fi thalathati mawadi, kemudian diubah hamzahnya menjadi ya pada tiga tempat, wawawan fi mawdin wahid, dan waw pada satu tempat. Waw pada satu tempat. Ya, fallati tuqlabu ya yustarutu fiha, ya, yang diubah menjadi ya dipersyaratkan padanya, antakuna lamul wahid hamzah au ya asliya au wa munqaliba al ya. Banyak sekali berarti ini. Ya, di sini butuh banyak contoh. Yang diubah menjadi ya katanya dipersyaratkan harus lamnya al wahid, lamnya mufradnya, al wahid mufradnya, lamnya pada mufradnya hamzah atau ya asliya atau waw munqaliba ya atau waw yang telah diubah menjadi ya. Di sini saja butuh tiga contoh. Ini butuh tiga contoh. Iya. Kemudian wallati tuqlabu wawan, yang diubah menjadi waw yustarutu fiha, dipersyaratkan padanya antakuna lamul wahid wawan, harus lam mufradnya waw dhahira fil lafaz, muncul nampak di lafaz, salima min al-qad ya, terus selamat dari diubah menjadi ya. Ini masya Allah, berarti semuanya jadi empat contoh. Semuanya jadi empat contoh. Oh, lupa speed lagi ya. Dari speed on? Baik. Besok saja berarti. Empat contoh ini, dan empat contoh ini sejarahnya panjang. Ya, karena nanti kita akan menceritakan banyak kata. Satu asli hamzah lamnya, yang kedua asli waw, yang ketiga asli ya, asli waw telah diubah menjadi ya, yang keempat asli waw dan tidak diubah menjadi ya. Semua ini ada hamzanya dan hamzanya diubah juga ke waw atau ke ya. Nah, ke waw atau ke ya. Paham kan? Dan ada beberapa amalannya. Amalannya itu butuh ditulis. Karena pertama diubah kasronya hamzah menjadi fathah, kemudian diubah hamzah menjadi ya, kemudian setelahnya lagi. Misalnya nanti ada kata, misalnya ya, kita contohkan. Kita coba pemahaman antum. Khoto'a, kalau diubah menjadi wazan fa'ilah, apa jadinya? Khoti'ah. Khoti'ah. Ubah ke jamak sigah mutahal jumu. Khoti'ah. Khoti'ah. Ubah ke sigah mutahal jumu. Ah. Buah. Coba. Sohifah. Buat. Kan sewazan ini. Cuma bedanya ini lamnya sohi, itu tidak. Asli hamzah. Sekarang. Sohifah. Ha? Sohifah. Khoti'ah. Sohifah. Ha? Sohaif. Khoti'ah. Ha? Ha? Khoto'i. Dari mana hamzah yang kedua lagi? Inilah dibilang hamzah arido. Hamzah yang muncul karena jamak. Ya-nya bukan hamzah asli. Yang pertama bukan hamzah asli. Dari khoto'i. Jadinya. Paham? Setelah itu ketemu dua hamzah di ujung. Tidak boleh. Maka sebelum diubah. Ya. Ketemu dua hamzah di ujung. Maka hamzah yang kedua wajib diubah menjadi. Ya. Coba jadikan. Hah? Kan dia bilang tadi kasro dulu. Ubah dulu kasronya hamzah menjadi fathah. Ya. Kemudian. Diubah hamzah menjadi ya. Ubah dulu. Sekarang jangan dulu. Jadikan dulu ya. Khoto'i. Khoto'i. Atau khoto'i. Bisa juga. Khoto'iyu. Kenapa antum dah ubah hamzah pertama? Langsung duluan. Kan dia baru saja diubah, kasihan. Kan khoti'a. Kan dong, hamzahnya itu dari mana? Kan dari ya. Berarti ubah hamzah yang ke? Dua. Menjadi apa jadinya? Khoto'iyu. Khoto'iyu. Setelah itu, kasronya hamzah diubah menjadi fathah. Jadinya, khoto'ayu. Khoto'ayu. Paham? Setelah itu, ya berharokat, sebelumnya fathah diubah menjadi alif, jadinya khoto'a. Setelah itu hamzah diubah jadi ya, jadinya khoto'ya. Itu yang sering kita ucapkan, khoto'ya. Itu bukan asli, itu jadinya jamak dari khoti'ah, khoto'ya. Paham itu? Ah, lumayan bisa. Hah? Demikian pula nanti ada kata dani'ah, jamaknya danaya. Sigoh mutahal jumu itu, tapi jadinya seperti itu setelah diproses. Ini aslinya hamzah. Demikian pula yang aslinya ya. Aslinya ya, mereka katakan misalnya qodiyah. Qodiyah. Jamak sigoh mutahal jumu. Qodai. Ini kan langsung. Ini baru tadi langkah. Langsung. Hamzah kasronya hamzah diubah menjadi. Kasronya hamzah diubah menjadi fathah. Jadinya qodaiyu. Paham? Ya berharokat sebelumnya fathah. Maka diubah menjadi alif. Jadinya qodaa. Setelah itu hamzah diubah menjadi ya, karena ini arido tadi. Dia diubah kan gak setelah alif. Jadinya apa? Kodoya. Dipahami? Yang aslinya wau. Tapi sudah dijadikan apa? Ya, mereka contohkan mutiwah. Mutiwah. Ya ketemu wau. Wau diubah menjadi ya, kan begitu kaidahnya. Jadinya apa? Mutiyah. Tasdid jadinya. Ya ketemu ya. Jamak sigoh mutahal jumu. Mato. Mato. I. Mato i. kan ya terletak setelah alif diganti menjadi hamzah. Jadinya matoi sama tadi prosesnya. Fathah hamzahnya. Jadi mato ayu ya dubah menjadi alif karena terletak setelah dia berharokat sebelumnya fathah. Jadinya mato a setelah itu hamzah diganti menjadi ya kan pada tiga tempat. Jadinya mato ya yang aslinya waw dan tidak diubah di mubrad mereka contohkan hirawah. Hirawah jamak yang lamnya waw, lamnya waw, lamnya apa waw dan tidak diubah menjadi haro hirawah jamak haro kiladah. Jama-jama kilada. Kilada jama. Hah? Kan kolaid kemarin alif diubah menjadi hamzah. Yang kemarin kemarin. Berarti kolaid hamzahnya dari alif. Nah, sekarang hirova. Hirova. Haro haro iu. Haro iu. Paham kan? Haro iu. Terus prosesnya sama. Prosesnya apa? Sama. Apa itu? Hah? Hamzanya, kasronya hamzah diubah menjadi fathah. Jadinya haro amu. Waw berharokat sebelumnya fathah diubah menjadi alif. Jadinya haro a. Paham? Setelah itu hamzah diubah menjadi waw. Kenapa? Karena waw tadi asli nampak di mufrad tidak diganti menjadi ya. Kan satu tem tiga diganti menjadi ya hamzanya. Tiga hamzah diganti menjadi ya. Satu diganti menjadi waw. Kalau di mufradnya wawnya tidak diubah menjadi ya. Ini masya Allah. Jadinya harowa. Jadinya. Paham gak ini? Jelas berarti itu? Jelas? Tidak perlu tulis? Baik, alhamdulillah. Kita baca besok. Itu sudah disejarahkan. Besok tinggal diceritakan. Empat tempat. Alhamdulillah.